mana tanpa Dior jangan bawa pangari jamu laksian tong jalan kaburu nanti noke dan galau martunanga embasege do embasege do Embasege, embasege, embasege.